قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وماء نجس air najis, wahuwa alladhi halat fihi najasa, itu air yang halat fihi najasa, yang bercampur atau kemasukan najis. Wahuwa dunal kullataini, dan dia kurang dari dua kullah, au atau kana kullataini, airnya volumenya dua kullah, fataghayyar, kemudian berubah. Jadi maksudnya air najis adalah air yang kejatuhan najis dan dia kurang dari dua kullah, berubah atau tidak berubah. Kalau dia kurang dari dua kullah, itu air najis. Atau kalau dia lebih dari dua kullah, maka tidak dikatakan air najis kecuali ada salah satu sifat airnya yang berubah. Hadza huwa al-qismu ar-rabi, ini adalah bagian keempat, pembagian keempat dari minal miyahi, dari air. Jadi yang pertama air mutlak suci mensucikan, yang kedua air musyammas terjemur suci tapi mensucikannya makruh, yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan, air musta'mal atau juga air yang bercampur dengan benda suci. Nah, yang keempat ini air najis, dianya najis, enggak suci, tentu tidak juga bisa mensucikan. Apa itu? Air yang kejatuhan najis dan dia kurang dari dua kullah, atau dia lebih dari dua kullah, kejatuhan najis dan najisnya itu merubah sifat air. Wa huwa kama dzukir, dan dia adalah sebagaimana disebutkan sebelumnya, yanqasimu ila qalil, bahwa air itu terbagi kepada air qalil, air sedikit, wa katsir, dan juga air banyak. Fa ammal qalilu, adapun air yang sedikit, fayanjusu bimulaqatin najasatil mu'athir, air yang sedikit itu menjadi najis, bimulaqatin najasa, dengan kejatuhan najis, al mu'athir, yang punya asar, yang punya pengaruh. Nanti dijelasin nih apa yang dimaksud mu'asir. Sawa'un taghayyara am la, baik dia berubah atau tidak berubah, kalau kejatuhan najis yang mu'asir itu, air sedikit itu jadi najis. Kama atlaqahu syaikhu, sebagaimana yang dimutlakkan oleh Syekh Abi Syuja', limafhumi qawlihi ta'ala, dan ini berangkat dari kesimpulan hukum yang ada pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil khabath." Kalau air itu mencapai dua kullah, lam yahmil khabathan. Lam yahmil khabathan, dia tidak mengandung najis. Nah, ini ada pemahaman mantuk. Mantuk itu teksnya. Mafhum itu di luar dari teksnya. Mantuknya yaitu hadis ini, kalau air lebih dari dua kullah atau lebih, enggak ada najis. Itu mantuknya, karena memang teksnya. Mafhumnya berarti bisa diambil kesimpulan, kalau air itu kurang dari dua kullah, maka air itu mengandung najis, gitu. Ini mafhumnya, gitu. Wafiqah wafi riwayatin, dalam riwayat lain, najisan, dia mengandung najis. Fadallal hadithu bimafhumih, maka hadis ini memberikan petunjuk bimafhumihi, dengan mafhumnya, dengan konteksnya. Kalau teksnya kan bilang air dua kullah tidak mengandung najis, berarti kebalikannya, mafhumnya itu air di bawah dua kullah itu yang mengandung najis. Ala annahu idza kana duna kullataini, bahwasanya kalau air itu kurang dari dua kullah, ya ta'assar, maka air itu punya perubahan, punya pengaruh, bin najasah, dengan najis. Wahtaruza bin najasatil mu'asirah, tadi disebutkan wahtaruza bin najasatil mu'asirah, dan penyebutan najis al mu'asirah, najis yang punya asar, yang punya pengaruh, itu ihtiras sebagai pembatas, an ghairil mu'asirati, dari najis yang ghair mu'asirah, yang tidak mu'asir, yang tidak punya pengaruh. Apa yang dimaksud dengan najis ghair mu'asir, yang tidak punya pengaruh? Qala Nawawi fi Rawdati, kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, yang tidak punya pengaruh itu, kal maitah, seperti bangkai hewan, allati la nafsa laha, yang tidak punya sa'ilah, yang dia tidak punya nafs, mengalir, nafs ini artinya darah, bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. Darahnya tidak mengalir. Mislu az-zubabi, misli az-zubabi seperti lalat. Wal khanafisi atau juga kumbang. Wanahwiha dan sejenisnya tersebut. Jadi kata Imam Nawawi, ini najis, dia bangkai. Bangkai itu aslinya najis, tapi najis ini dimaafkan. Najisnya itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena la sa'ila lahu. Karena dia tidak punya darah yang mengalir. Dari mana pemahaman ini? Dari sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad pernah mengatakan, idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum fa'amliquhu. Kan gitu. Kalau ada lalat yang ada di bejana kalian, fa'amliquhu, celupin itu. Kemudian summa trahu, kalau sudah dicelupin ambil lagi lempar. Jadi Nabi Muhammad justru malah membolehkan air itu dicelupin ke lalat itu dicelupin ke air. Itu dasar kebolehan, dan Nabi Muhammad enggak ada masalah air itu kemudian diminum. Itu berarti bahwa air tersebut tetap suci. Lalu ulama mencari apa sebab kemudian lalat itu tidak merubah status air. Dikatakan bahwa la nafsa lahu sa'il, dia tidak punya darah yang mengalir. Maka dikiaskan kepada sejenis hewan tersebut, yaitu hewan yang tidak punya darah mengalir, sama seperti lalat, dia tidak punya pengaruh terhadap air kalau dia jatuh ke dalam air tersebut. Jadi yang tidak mu'athirah pertama hewan bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. Wa kan najasa, ini kedua, atau seperti allati la yudrikaha at-taraf, najis yang tidak terlihat oleh pandangan. Li umumil balwa, karena memang ya sulit untuk dihindari. Ya, najis yang tidak terlihat oleh pandangan. Li umumil balwa, karena memang sulit untuk dihindari. Wakama, najis banyak ya, kayak cipratan kencing dan sejenisnya lagi. Wakama idza waqa'a adh-dhubabu, begitu juga seperti adh-dhubabu, lalat yang jatuh, ala najasati, di atas najis, summa saqat kemudian jatuh, fil ma'i, di dalam air. Itu kan juga sama, li umumil balwa. Warasyasul bauli, dan juga cipratan kencing. Alladzi la yudrikuhu at-taraf, yang tidak terlihat oleh pandangan. Fayu'fa anhu, maka itu semua dimaafkan. Jadi secara garis besar, najis mu'athirah dengan ghair mu'athirah. Yang ghair mu'athirah, yang tidak punya pengaruh, itu adalah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan apa tuh? Bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir, najis yang tidak terlihat oleh pandangan, najis yang mungkin sulit dihindari. Wa kama idza walagatil hurra, begitu juga seperti kucing. Walagat, yang kemudian dia minum dari bejana air. Allati tanajjasa famuha, kalau ada kucing yang mulutnya tanajjas, mulutnya itu mengandung najis, kemudian dia minum dari kita lihat ada kucing mulutnya ada najis begitu ya, kemudian dia minum dari sebuah bejana air, tsumma ghabat, kemudian hewan tersebut hilang, artinya pergi dari pandangan kita, kemudian datang lagi satu waktu, wahtamala taharatu famiha. Nah, ketika dia datang tuh kan, kucingnya tuh kita enggak jelas apakah di bibirnya, di mulutnya masih ada najis atau tidak. Ihtamal. Maka ada kemungkinan suci, ada kemungkinan tidak suci. Fa innal ma'al qalil, maka air yang sedikit, la yanjus fi hadhihi surah. Nah, jadi ada kucing nih, di mulutnya ada najis, kemudian dia hilang. Datang lagi, kemudian dia minum di air bejana yang isinya kurang dari 2 kulah. Nah, air tersebut tuh tidak pengaruh apa-apa. La yanjus fi hadhi suwar. Air itu tidak berpengaruh apa-apa pada status karena kita muhtamal. Karena si mulut kucing tuh muhtamal, masih dipertimbangkan najis atau tidak. Dan itu sulit untuk kita cek begitu. Wa yustasna, dan juga dikecualikan. Aidan, dalam mas'ada ini, al-yasiru minasya'arin najis, yaitu sedikit dikecualikan juga rambut yang sedikit dari najis. Apa itu rambut najis? Rambut najis, rambut bangkai hewan yang najis, anjing, babi. Falayan jus, air itu tidak menjadi najis. Al-ma'ul qalil, falayan jus ul-ma'ul qalil, maka air yang kejatuhan, air sedikit yang kejatuhan rambut dari bangkai anjing atau anjing yang hidup dan juga babi, dan itu rambutnya sedikit, falayan jus, maka airnya tidak najis. Sorrahabihi An-Nawawi, Imam Nawawi mengeksplisitkan masalah ini fi babil awani, dalam bab bejana, min ziyadatihi, dalam kitabnya Ziyadat Ar-Rawdah, wa naqadahu anil ashab, dan begitu juga apa namanya didukil dari banyak ulama-ulama ashab Asy-Syafi'iyah. Qala wa la yahtassu bi sya'ril adami fil ashah, dan ini juga tidak dikhususkan hanya untuk rambut manusia, fil ashah, menurut pendapat yang sahih. Jadi ini terusannya, air najis alladhi, yang kejatuhan najis dan dia kurang dari dua kulah, wa kana kullataini, atau dia lebih dari kulah, fataghayyar, wa la yahtassu, dan ini tidak dikhususkan hanya kepada rambut manusia. Tai tafri'an ala najasati sya'ril adami, sya'ril adami. Ini sebagai bentuk tafri'. Apa tafri' ya? Apa namanya? Uraian masalah atas najisnya rambut manusia. Karena dalam beberapa pandangan ulama mazhab Syafi'i, bagian tubuh yang terlepas dari badan yang masih hidup itu hukumnya najis gitu. Walaupun ini diperdebatkan. Maka kata Imam Abi Syuja, begitu juga rambut, rambut manusia, ya kalau dia jatuh ke dalam bejana dan bejana dan rambutnya itu hanya sedikit, itu tidak berpengaruh apa-apa. Summa qala, kemudian Imam Abi Syuja mengatakan, wa yu'rafu al-yasiru bil 'urfi, dan yang disebut dikit adalah yang di apa namanya, yang disebut sedikit itu ukurannya al-uf, ukurannya kebiasaan manusia. Insyaallah ini kita lanjut di bagian yang ke-8.